Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih untuk adik-adik, untuk bapak-bapak yang dihasilkan malam ini. Saya tadi dapat kabar 4 orang teman kita malam ini gak bisa masuk. 5 orang. Oh iya, Dennis dengan Adi harus menyiapkan presentasi besok untuk acara Adi Wiyata. 2 adik kita, Rizal dengan Huda, harus PSG ke Situ Bondo. Dan 1, si Taufik agak kurang sehat. Nanti ya kita doakan agar cepat sembuh. Dan untuk yang lainnya kesibukannya bisa diperlancar sehingga kita bisa berkumpul lagi untuk minggu depan. Untuk materi malam ini, session pertama tetap saya akan ulangi apa yang ada minggu kemarin hanya untuk sebagai penguat. Dan malam ini nanti akan saya ungkapkan ayat-ayat maupun hadis yang menunjukkan betapa Allah telah meninggikan seseorang yang mencari ilmu, derajatnya dilebihkan, sangat jauh dilebihkan daripada yang lainnya. Sehingga itu nanti bisa jadi modal kita untuk memberi semangat kita dalam hal untuk pencarian ilmu lebih tinggi lagi. Jadi dalam kita mengkaji Al-Quran sama sekali tidak ada alasan kita untuk takut, tidak bisa mengerti, karena itu sudah janji Allah bahwa Al-Quran akan dimudahkan. Tetapi tinggal niat kita, apakah kita mau mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk kita bahwa Al-Quran itu susah, sulit atau apa. Semoga. Nah ini juga untuk penguat kita. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, niscaya Allah akan menjadikannya paham dalam masalah din. Minyudhu khairu maka sedikit sisi din. Jadi inilah kita bisa sekarang berkaca. Apakah dalam kondisi kita sekarang ini kita bisa dekat kepada din atau kita jauh? Kalau kita sudah dipermudah dalam Allah, kita ada minat terhadap din, berarti kita tahu posisi kita, Allah menginginkan kebaikan buat diri kita. Jadi ini sebagai pemetaan diri ya. Jadi sebagai pemetaan, apakah Allah masih sayang ke kita atau kita setelah dibiarkan oleh Allah untuk bebas sementara ini, tetapi kita nanti harus mempertanggungjawabkan secara penuh apa yang kita lakukan. Jadi kalau saat ini kita masih ada minat untuk dalam belajar masalah din dan dimudahkan Allah untuk paham, di sini berarti Allah ingin kita untuk menjadi baik. Nah kalau agar kita lebih paham, kalau sekarang kita belum paham, berarti mungkin minat atau kemauan kita yang agak kurang. Nah seperti ini juga tetap kita nanti harus diharuskan untuk memakai akal kita agar kita bisa memahami apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini adalah SK, syukrah dari Allah, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Saya ulang, seperti minggu kemarin, ingat, jangan tergesa-gesa dalam mempelajari Al-Quran. Yang kita kejar di sini adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi ini saya ingatkan bolak-balik agar kita nanti nggak lupa. Yang kita kejar adalah kualitas, bukan kuantitas. Dan kalau ada tadi, ada kekurangan kita, kita harus minta tolong kepada Allah untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Dan ingat, secara ilmu pengetahuan, kita diajarkan oleh Allah bahwa bapak kita dulu, Nabi Adam, dibuat lupa karena tidak ada kemauan yang kuat. Secara akidah, kita tidak boleh mencela Nabi Adam, karena bagaimanapun juga itu bapak kita. Tetapi secara ilmu pengetahuan, kita diberitahu oleh redaksi Al-Quran, bahwa kalau kita kurang kemauan kuat, maka isi Al-Quran akan dicabut dari otak kita. Ini untuk sebagai pelajaran. Dan juga kenapa akhirnya saya ulang-ulang, tapi jangan sampai membosankan, agar untuk ingat. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipatri penuh ke kita. Jangan bosan-bosan, kita ambil sekitar 5-10 menit untuk review. Dan ini juga sebuah aturan. Jika kita sudah mulai mempelajari Al-Quran, maka tidak ada cara lain kecuali kita berkonsentrasi penuh, memperhatikan dengan tenang, perhatikan di sini ada semuanya diperhatikan agar kita mendapat rahmat. Dan ini review juga yang minggu kemarin, bagaimana kita mempelajari Al-Quran, kemauan yang kuat, niat fokus kepada Allah, tidak tergesa-gesa, penyempurnaan, pengulangan untuk daya ingat. Jadi ini apa yang diajarkan Al-Quran biasanya bisa dipakai untuk lainnya. Karena Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Jadi adik-adik kalau untuk yang belajar di sekolah, pelajaran fisika, matematika, atau apapun, bisa juga dipakai cara bagaimana Allah mengajarkan Al-Quran. Atau kita mungkin di dalam sebuah perusahaan, untuk mengingat sesuatu, Al-Quran pun juga bisa bagaimana cara Allah mengajarkan, bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini, jadi kita tahu adalah quality, not quantity. Ini juga untuk penyemangat kita, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kita. Ini untuk sebagai penyemangat kita, agar kita, dan ini juga untuk menginjak ke quality. Rasulullah enggak memaksa kita banyak-banyak. Mendingan satu ayat tapi jelas. Daripada puluhannya enggak karuan. Tapi lebih baik lagi kalau banyak dan jelas bisa diamalkan. Nah ini pada waktu kita nanti di sini keilmuan kita bahas ada dua. Ini juga untuk belajar kita. Jadi kita punya tugas, kita nanti akan menuju kepada keilmuan. Jadi kita berbagi tugas dengan Rasulullah untuk masalah hadis dan Al-Quran. Rasulullah dapat tugas. Assalamualaikum. Rasulullah dapat tugas untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita berbagi tugas ya dengan Rasulullah. Tugas Rasulullah menyempurnakan akhlak, contoh pelaksanaan, itu untuk masalah peribadatan, tari maupun fikih. Di sini tidak ada pintu pengembangan sama sekali. Jadi sepintar-pintarnya kita, jangan ngotak-ngatik masalah tari atau fikih yang telah diajarkan Rasulullah. Pintu riset dan redevelopmentnya sudah tertutup. Jadi kalau kita lari di sini, inilah yang dinamakan bid'ah. Tetapi kita dapat tugas dari Rasulullah. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak, ulama atau ilmuwan mendapat tugas sebagai penerus Nabi untuk menerangkan ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran. Jadi adik-adik, tidak usah khawatir, misalkan Mahmudi bisa bahasa Inggris, apa? Ya. Nanti kalau di Nabi mungkin ada perkabaran atau untuk itu nanti bisa ditulis juga, bisa jadi ilmu atau apapun. Adik-adik diniatkan atau kita yang berkecimpung di dunia pendidikan atau apa, kita mendapat tugas sebagai penerus para Nabi. Apa tugas kita sebagai penerus Nabi? Yaitu mengungkapkan ilmu pengetahuan. Di sini nanti akan saya tunjukkan bagaimana keutamaan sebagai ilmuwan. Jauh lebih tinggi nilainya dari apapun juga, ada ayat yang menyebutnya. Dan tugas untuk penerus Nabi dalam kaki ini adalah sains dan teknologi. Jadi kalau kita sudah berniat sebagai ilmuwan, penerus Nabi, untuk mengungkap teknologi, pengembangan terbuka lebar. Di sini tidak ada yang namanya sebutan bid'ah. Bid'ah sebutannya hanya untuk di masalah tadi dan fikih. Di sinilah pintu kita terbuka lebar. Sehingga kita mau atau tidak untuk menjadi penerus Nabi. Kita yang sangat luar biasa. Dan ini jangan, kenapa ulama, Rasulullah, ilmuwan berbasiskan kepada akhlak yang telah diterangkan oleh Rasulullah. Ilmu apapun. Karena ilmu yang baik sekalipun, misalkan ilmu namusoro, ilmu masalah fikih hati, tanpa dilandasi dengan akhlak Rasulullah, jadinya apa? Islam liberal. Itu yang menemukan juga ulama yang pintar agama. Tetapi karena tidak dilandasi sama akhlak Rasulullah, jadinya enggak keluar. Mungkin sekarang ilmu agama kita pas-pasan. Tetapi akhlak kita sudah bagus. Kita bisa ngikuti akhlaknya Rasulullah. Ilmu kita ternyata bukan ilmu yang dimasukkan berbau agama. Tetapi kita mungkin bisa matematika, bisa IPS. Tetapi ilmu itu kita ungkapkan untuk kemajuan Islam. Jangan takut. Kita sudah termasuk sebagai penerus Nabi. Jadi ilmu di sini ada ilmu tarikh, sejarah, ilmu nahwusoro, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Sama semua ilmuwan. Cuma setelah perang salib, makna ulama lebih dicenderungkan kepada orang yang ngerti masalah syar'i dan fikih. Dan ini memang disengaja oleh pihak barat agar ilmuwan di Islam hanya belajar masalah syar'i dan fikih, tidak mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Sehingga dominasi pihak barat akan aman. Selama kita cuma belajar syar'i fikih, bisa dijamin kita tidak akan menggoyahkan dominasi dari barat. Karena apa? Untuk memenangkan sebuah pertempuran baik ekonomi maupun pertempuran lainnya dibutuhkan ilmu pengetahuan umum. Tetapi kita harus meniru ulama tahun 800 sampai 1200. Rata-rata ulama Islam dahulu, satu, hafiz Al-Quran, kedua, dia pasti mempunyai ilmu pengetahuan alam yang mencukupi. Banyak contohnya. Untuk lebih penguat lagi, kita sekarang lari kepada makna dari Ain dan Lam Mim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kakak kita, Mas Hargoto dari Pajak. Jadi ini belum untuk mencari makna huruf ya. Ini untuk sebagai penguat kita, terutama untuk adik-adik, di mana Islam sangat berharap sekali agar kita mau menuntut ilmu dan menjadi ulama, ilmuwan. Dari Ibnu Majah, ada sini, menuntut ilmu, kewajiban bagi muslim. Di sini ada, Baritu, berarti artikan kewajiban, berarti sangat-sangat diharapkan sekali kita untuk belajar ilmu. Dan kalau sudah hukumnya wajib, sebenarnya kita memang harus menuntut ilmu mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Nah, untuk sebagai penguat, dan di sini kita nanti juga kalau mau lari ke nafsu sorok juga enteng, di dalam tata bahasa Arab adik-adik ya, sebuah kata itu pasti merupakan turunan dari kata lainnya. Nanti mungkin sekali-sekali kita nanti belajar nafsu sorok. Dan kata ilmu itu berasal dari kelompok ain, lam, mim. Ini nanti juga bisa diturunkan dari kata lainnya. Kata ain, lam, mim di Al-Quran besar, sebagian besar terpecah menjadi empat golongan, yaitu ain, lam, mim murni sendiri tanpa ada sisipan. Nah, kalau ada sisipan di sini kita nanti larinya biasanya ke sorof, bukan nahu tapi ke sorofnya. Di sini nanti ada ain, lam, mim secara murni, lalu ada sisipan alif, sisipan ya, dan sisipan wawu. Sisipan hanya tiga ini aja. Saya menggunakan kata sisipan awalan akhirnya biar lebih mudah dicerna. Jadi di Al-Quran nanti kalau kita pelajari, sisipan itu hanya berupa tiga, alif, lalu, dan ya. Ain, lam, mim murni menjadi ilma. Nanti lah ini yang perlu berubah banyak dalam Quran. Ilma berarti pengetahuan. Alima mengetahui. Al-ulama berarti ilmuwan. Orang yang punya ilmu. Di sini ada mulai ada tambahan kata depan dan akhiran. Ya lamun, kata apapun nanti tak lamun. Itu berarti ada tambahan. Dan kata sisipan alif. Ternyata kata ini dinisbahkan hanya untuk Allah. Untuk yang ada sisipan alif. Coba nanti sama-sama dicek di Al-Quran. Rata-rata kalau yang ada sisipan alif, pasti di depannya ada kata Allah. Nah ini kita tugas kita untuk mencari kenapa yang sisipan alif ini kok selalu dinisbahkan kepada asma Allah. Alim, sisipan ya, sebagian besar dinisbahkan ke asma Allah juga. Sisipan lau menjadi kata maklum, maklumat. Jadi yang namanya permakluman, Arab maklum, itu hanya ditujukan ke orang yang punya ilmu. Kalau sudah ada pengumuman, orang masih teriak-teriak, masih ini, berarti orang itu nggak maklum, nggak memaklumi. Berarti dengan kata lain, dia nggak punya ilmunya. Nah, disinilah. Kata alim tidak ada. Kata alim tidak ada di dalam Al-Quran. Karena kata alim ini, yang dimaksudnya alim ulama ya, itu kata alim hanya disibahkan ke Allah. Kata alim biasanya ada di Al-Quran di tafsirnya itu untuk menafsirkan kata robani. Ditafsirkan dalam bahasa Indonesia menjadi alim. Tetapi kata Al-Quran sendiri yang alim, itu tidak ada yang dinisbahkan untuk alim ulama. Yang dinisbahkan untuk ulama rata-rata yang murni, ain, dan lamim. Kenapa ini perlu diketahui? Agar kita nanti kalau membuka Al-Quran, dan diharapkan memang kita mau membuka Al-Quran dan mempelajari secara detail apa-apa yang diajarkan Allah. Sehingga dari sini nanti, saya saja softwarenya, nanti ada yang punya komputer, kita nanti bisa install bareng-bareng, sehingga kalau kita ketik kata ain, lam, mim, seluruh ayat Al-Quran yang ada kata ain dan lam, mim, langsung semua. Begitu nanti kata ain, lam, mim diberi sisipan, ya langsung bisa. Dan di sini gunanya teknologi mempercepat. Tetapi untuk software Al-Quran tersebut, kita juga diharapkan mengerti dasar-dasar dari untuk tata bahasa Arab ya, untuk sedikit nahwu shorofnya. Jadi setiap nanti kita belajar huruf kata di dalam Al-Quran, kita pelajari asal katanya dulu di dalam Al-Quran, karena fungsi kita kuliah khusus di sini adalah untuk balik ke Al-Quran, agar kita mau membuka Al-Quran dan agar kita bisa menemukan teknologi di dalamnya. Otomatis kalau kita mau membuka Al-Quran, yang tidak boleh ditinggalkan adalah hadis, karena hadis adalah juga petunjuk pelaksanaan bagaimana Rasulullah melaksanakan isinya Al-Quran. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran tapi meninggalkan hadis, jangan diharap kita bisa membongkar Al-Quran. Nah ini yang paling menyenangkan, kita sekarang belajar derajat dari orang yang mau belajar atau mencari ilmu. Sangat-sangat menyenangkan. Ternyata orang yang takut kepada Allah itu hanya orang yang punya ilmu. Al-Fatih 28. Jadi untuk mengukur seberapa takutnya orang itu terhadap Allah, lihat berapa tinggi dia punya ilmu. Sesungguhnya innama yaksawoha min ibadi ulama'un. Ini Al-Quran, berarti hukumnya sah. Tidak ada keraguan. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang atau disebut ilmuwan. Ini yang harus ditetapkan. Jadilah ilmuwan, ilmu apapun. Walaupun kita belajar untuk merampok, tapi kalau dilandasi dengan akhlak Rasulullah, jadinya apa? Ilmu tersebut untuk menghindarkan kita supaya tidak dirampok. Kita belajar bagaimana mencuri. Dengan landasan akhlak Rasulullah, ilmu tersebut akhirnya jadi supaya kita tidak kecurian. Tapi kalau kita belajar ilmu tafsir tanpa dilandasi akhlaknya Rasulullah, jadinya apa? Jadinya apa? Kabar. Jadinya apa? Islam liberal. Itu belajar tafsir tapi tanpa didampingi akhlak Rasulullah. Disinilah kenapa Rasulullah tugas utamanya adalah untuk menyempurnakan dasar dari semuanya. Ilmu apapun harus diletakkan di atas akhlak Rasulullah. Dan untuk melihat bagaimana akhlak seseorang, Rasulullah memberi cara yang paling mudah. Apa yang dilakukan oleh orang itu saat pertama dia dapat masalah? Itu akhlak seseorang pasti muncul. Jadi Rasulullah enggak ngajarin untuk lihat akhlak seseorang itu, lihatlah solatnya, enggak. Lihatlah puasanya, enggak. Lihat apa yang dia lakukan pada saat dia salah. Salat boleh bagus, omongan boleh lembut, tetapi begitu uangnya hilang, apa dia buat? Muncak-muncak marah-marah nggak kamu? Itulah apa? Jadi istilah dulu, tepukan pertama. Nah disinilah kita dituntut untuk kontrol diri, self control. Akhlak adalah masalah self control. Jadi Rasulullah memberi contoh yang simpel-simpel saja untuk melihat akhlak seseorang. Lihatlah apa yang dia lakukan pada saat dia mendapat masalah. Padahal orang lain dapat masalah, dia santai, oh gitu saja, sabar. jangan marah, maafkan dia. Begitu uangnya diberi nggak balik-balik atau sesuatunya hilang, mereka mati kalau gua. Itulah akhlak orang itu. Jadi untuk menilai akhlak seseorang, perhatikan apa yang dia lakukan pertama kali kalau ada masalah. Itu biasanya aslinya orang itu kelihatan. Ini hadis. Jadi silakan itu nanti. Jadi orang yang punya ilmu biasanya dia bisa mengontrol tingkah lakunya. Jadi satu, ini keistimewaannya orang punya ilmu. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanya ilmuwan. Jadi boleh dikata orang yang nggak punya ilmu, walaupun ngomongnya gimana pun, sudah kita tahu pasti dia nggak ada rasa takut terhadap Allah. Nah, ilmu di sini juga relatif. Justru kita dituntut ilmu kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Sehingga dengan semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi juga rasa takut kita kepada Allah. Dan di situ semakin tinggi ilmu kita, semakin tawaduk kita. Sehingga orang-orang tua dulu seperti ilmunya padi, semakin berisi, semakin merunduk. Biasa yang jenderal itu pasti lemah lembut, yang terang-terang itu kopalnya. Nah ini, di Al-Quran itu banyak amsal. Pada waktu kita nanti belajar huruf dal, sign, tanda, kode, simbol, rambu-rambu, itu semua amsal. Amsal di dalam Al-Quran itu dibuat untuk manusia. Jadi bukan untuk jin, bukan untuk makhluk lainnya, hudalinasi, untuk manusia. Tetapi ada batasannya, parameter. Tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi amsal berapapun yang ditulis di Al-Quran, tetap aja orang berdebat gak karuan, bertengkar juga gara-gara Al-Quran katanya, gara-gara satu, ilmunya kurang sehingga dia tidak dapat memahami. Dan ini janji Allah. Dan karena ini Al-Quran berarti pasti berlaku. Disinilah kita bisa belajar kenapa orang-orang kadang-kadang bisa sampai bertengkar, sampai bertempur sendiri, sampai gak karuan, karena rata-rata mereka tidak bisa mengartikan amsal-amsal yang ada di dalam Al-Quran. Ingat kata soleh, baik, kalau ditambah alif berarti islah. Orang yang paling soleh adalah orang yang mendamaikan, bukan orang yang membuat onar, bukan orang yang membuat perkara. Jadi ciri khas kalau kita melihat orang itu soleh atau enggak, gampang. Dia cari perkara, senang buat perkara, atau dia senang mendamaikan. Jadi gak usah pakai dalil yang tinggi-tinggi. Ada orang senang ngadu orang lain, ada orang gini, apapun yang dia lakukan jauh dari soleh. Tapi walaupun orang itu biasa-biasa, gak mengerti, tapi dia selalu bisa dibuat penuntutan untuk mendamaikan sesuatu. Itulah Islam, soleh, dia mendamaikan. Tapi ingat, harus didampingi dengan akhlak Rasulullah. Jadi sekali lagi, Al-Quran hanya bisa diindra oleh orang-orang yang berilmu. Jadi Al-Quran tergantung pembacanya. Kalau yang membaca pintar fisika, isinya Al-Quran semuanya ilmu fisika. Kalau yang membaca koki, berarti isinya Al-Quran nanti isinya resep masakan. Kalau yang membaca orang ilmu tafsir, isinya Al-Quran semuanya masalah pelajaran tafsir. Kalau orang itu masalah linguistik, berarti isi Al-Quran semuanya adalah masalah tata bahasa. Tergantung pembacanya. Tetapi yang bisa memahami adalah orang yang ada modal ilmu. Dan ini juga, ini pelajaran buat kita. Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Nyata, real, berarti ilmu sesuatu yang bisa diindra. Kalau ada sesuatu di Al-Quran yang belum bisa kita mengerti, satu kemungkinannya ilmu kita belum sampai ke situ. Dan berarti kita dituntut untuk menuntut lebih tinggi lagi. Jadi kita di sini juga harus jujur kepada diri sendiri. Ingat, belajar jujur ke diri sendiri, belajar jujur kepada Allah, dan belajar jujur ke orang lain. Jadi kalau kita ditanya di dalam Al-Quran, tahu-tahu kita enggak mengerti, bilang aja, maaf, ilmu saya belum sampai. Tetapi jangan bersembunyi di balik nama agama untuk menyembunyikan kekurangan kita. Waduh, itu enggak bisa diindra, terus pokoknya yakin, jangan. Karena di dalam Al-Quran semua ilmu itu adalah nyata. Sudah saatnya kita untuk membongkar ilmu mengenai. Ingat, ke ilmu, bukan ke syar'i maupun fikih. Ini keistimewaan ketiga. Nah ini, Abu Dawud. Sesungguhnya ilmuwan, ulama, pewaris para nabi. Tapi ingat, inilah. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar, melainkan mewariskan ilmu. Karena itu, siapa yang mengambilnya? Ia telah mengambil bagian yang besar. Tetapi sayang, di dunia Islam sendiri, bukan kita berlomba-lomba untuk mengambil ilmu Quran dan Hadis, tetapi kita telah disibukkan untuk dinar dan dirhamnya. Kita berpikir secara singkat, dan ini memang skenario dari pihak luar, kita disibukkan masalah ekonomi, agar kita tidak mempelajari ilmu. Seberapapun kaya kita, tanpa didampingi ilmu, sangat cepat bagi mereka untuk menghabisi kita. Apalagi dengan data perekonomian sekarang, kita bukan dalam bidang, tapi kita sekarang berbentuk kertas, nilai fisik, dan jaminan emas diserahkan ke mereka, sehingga kalau ada kekacauan, kita menerima kertas, mereka yang menerima emas batangannya. Dan kita sangat gembira dengan aturan tersebut. Nah inilah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di dunia Islam sendiri sangat jarang orang yang mempelajari ekonomi makro. Sehingga akhirnya apa? Kita menerima ilmu, tidak mengambil dari Rasulullah, tidak mengambil dari Al-Quran, kita mengambil ilmu tersebut dari pihak barat. Sehingga apa? Kita walaupun sudah ditipu terang-terangan, tetapi malah tertawa dengan bangga. Ini yang harus kita nanti pelan-pelan kita perbaiki. Jadi di sini sementara ini untuk membesarkan hati kita, jangan lupa kita adalah pewaris nabi kalau kita mau memperdalam ilmu kita. Nah ini juga kami sih belum aja. Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Terlaknat segala isinya. Kecuali, nah ini, sibuwari wama wa'alu. Kecuali untuk mengingat Allah dan apa-apa yang dikuasai dalam sisi tersebut. Ini udah janjinya Allah, semuanya terlaknat. Kecuali apa? Untuk mengingat Allah. Kita mencari uang boleh. Tetapi mencari rezeki ini adalah bekerja untuk ibadah. Nah, otomatis kita bekerja, niat ibadah, kita dapat terbebas dari laknatnya Allah, dan kita juga dapat income. Tapi kalau kita bekerja untuk nyari uang tanpa dilandasi ibadah, apa yang terjadi? Kita memang sama-sama dapat uang, tapi kita masuk ke dalam rahmatnya Allah. Adik-adik juga gitu. Belajar sekolah diniatkan ibadah. Sama orang yang diniatkan ibadah sama yang gak diniatkan ibadah sama. Ya masuknya tetap jam 7. Belajarnya juga sama-sama harus keras. Tetapi yang ibadah atau yang ilmu untuk ibadah, dia gak terlaknat. Tetapi yang gak dilandasi ibadah, dia terlaknat. Dan ada satu lagi pintu yang menyenangkan. Ternyata untuk orang yang mau belajar itu bebas dari laknatnya Allah. Inilah satu zikrullah, kedua terus belajar. Selama kita belajar, selama kita mau belajar, dan selama kita mau mempelajari sesuatu, disitulah kita terbebas dari laknatnya Allah. Saya di sini hanya ingin menunjukkan bagaimana enaknya menjadi ulama, bagaimana enaknya menjadi ilmuwan. Ilmu itu banyak, bisa kita ambil menurut kemampuan kita. Jadi bagi yang tidak ada pendidikan formal, juga jangan pesimis. Kalau kita memperhatikan sunnatullah, itu juga ilmu. Ditulis. Jadi ilmu berguna untuk orang lain. Ini. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Enak lagi jadi ulama, jadi ilmu. Ini keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ibadah. Seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Apa yang terjadi jika bulan purnama muncul? Bintangnya tampak seperti biasa. Jadi kalau ada orang yang berilmu di dalam perkumpulan ahli ibadah, yang dilihat sama Allah, sama malaikat, itu yang bersinar orang yang punya ilmu. Lainnya sementara di menjadikan dulu. Calling down dulu untuk pendinginan, silakan dicerna, dan kita minta Bapak Komandan kita untuk mereviewnya. Kalau pesertanya muda, saya kira kupas itu tidak penting. 60 tahun ke atas perlu dilerem dulu. Untuk mengindra ilmunya Mas Didi ini, untuk menelan itu mempunyai rotok suwi, sehingga spasi itu menjadi penting. Lah nom-nom ini biasa 6 jam sehari bereslah. Tapi yang menarik adalah yang mampu beriman itu hanya orang-orang berilmu tadi ya. Iya, berilmu. Jadi ini bicara rendemen. Kalau di tumpang pintu itu setiap meter kubik batu yang sekian ton itu, kadar emasnya berbeda dengan ada yang ada di Newmont, di Lombok. Maka itulah penentu rendemen. Saya kira makin tinggi ilmu seseorang, insya Allah ketakwaannya itu atau kualitas ketakwaannya itu akan semakin baik. Mudah-mudahan kita kumpul di sini ini dalam rangka itu. Karena tanpa ilmu pengetahuan, ibarat sebuah ilustrasi, ada orang biasa minum manis, gak tahu kalau itu gula. Tapi ada yang tahu gula, gak roh, nikmatnya bahwa gula itu manisnya. Jadi banyak orang beribadah merasa nikmat karena posisi ibadahnya. Sakjane itu dalam rangka ngemut permen itu, gula ya mesti. Tapi ada orang yang ilmu saja, tapi tidak pernah ada eksekusinya, maka garo lek gula itu manis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Didik dalam rangka menaikkan rendemen kita, nilai-nilai ketakwaan kita ke depan lebih baik dan lebih baik. Saya kira itu upaya kita, mudah-mudahan apa yang kita... Tapi walaupun muda ternyata sama dengan senior, ono ngantuk, ono angop, saya agak kaget ya, namun ternyata pada angop ya, Bapak Bambang angop, ono pantas aja. Silakan Mbak Titi dilanjutkan. Terima kasih Pak Muraman. Eh jangan kaget, saya biasa manggilnya Pak Pemandang. Pak Profesor, nah ini Pak, ini masih diwajar lagi. Satu keutamaan ilmu lebih aku sukai dari keutamaan ibadah. Ternyata Rasulullah lebih suka orang yang berilmu. Ini untuk penguat kita, agar kita semangat untuk mengejar ilmu. Tetapi ingat, setelah kita berilmu, disinilah kita dianjurkan Rasulullah untuk bersikap sederhana, biasa-biasa saja, jangan sok alim, jangan sok pemintar. Ibadah itu dipakai untuk memperbaiki diri sendiri. Setelah diri sendiri bagus, baru dipakai untuk siar ke orang lain. Dan itu pun ada batasnya. Fadlakin inama anta ulakin. Lah ta'alain bimisoibet. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, ngingetin. Enggak lebih. Itu yang ada bayarannya. Lebih daripada itu, enggak dapat apa-apa. Silakan dilakukan, tapi Allah enggak jamin ada penggantinya. Jadi, jangan sampai kita belajar agama, belajar ilmu, lalu kita akhirnya enggak bersikap warok, sangat mudah sekali mulut kita untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Dan juga yang sangat menyedihkan, kadang-kadang apa yang mereka ucapkan, itu mereka enggak paham. Jadi ingat, agama bukan untuk menyerang orang lain. Agama itu yang utama untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Tapi ciri khasnya memang saya juga pernah terjebak di situ. Kalau kita baru belajar, rasanya kita gurutol meneliti orang, begitu ada salah langsung serang. Ayat ini nggak boleh. Anda harus seperti ini seperti ini. Jangan. Agama bukan untuk semacam itu. Agama itu harus dilakukan dengan cara yang makruf, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ingat apa yang dilakukan Rasulullah? Ada cerita yang Yahudi itu, orang buta di pasar, dikasih makan, tanpa tahu siapa yang memberi makan, dikunyah dengan rasa kasih sayang, sehingga tidak ada yang bisa menyamai rasa kunyahan rambutnya Rasulullah. Walaupun setiap hari orang Yahudi tersebut mencaci maki Rasulullah habis-habisan. Itu Rasulullah. Bayangin dengan orang yang kalian mereka agama sekarang. Begitu tahu orang semacam itu, mungkin kita datang nih satu kelompok rame-rame dan bersama tak organisasinya. Habisi rame-rame. Bayangkan kalau Rasulullah bertindak semacam itu. Semua orang sebelum Rasulullah turun membawa Islam, semua kafir. Semua enggak ngerti Islam. Nah, kalau semua mengkafirkan semua, nggak ada orang yang mau masuk Islam. Di depan Ka'bah semua dibutuhin, kamu kafir. Nggak ada orang mau masuk Islam. Inilah kenapa saya sarankan setelah kita membaca Al-Quran, paham, kita lanjutkan dengan mencari hadis sesuai dengan ayat tersebut. Lalu kita pelajari bagaimana Rasulullah melakukannya. Ini yang jarang dilakukan oleh kita sekarang. Baca Al-Quran, merasa paham, hadis dianggap mudah, langsung dilakukan. Kalau orang bertentangan dengan dia, langsung dicap, kamu kafir, kamu salah. Ini yang akhirnya menjadi kekacauan di kita. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, sebaiknya kita juga mempelajari hadis berkenaan dengan hukum-hukum tersebut. Lalu kita cari juga sejarahnya, tarikh sirah nabawiyahnya, bagaimana Rasulullah melakukannya. Seperti yang saya ngomong kemarin, mengenai semacam kata dorob. Bahasa Arab memang mengartikan dorob itu pukul, memukul. Tetapi di Al-Quran ada 12 ayat yang menggunakan kata dorob. Yang menggunakan kata arti dipukul cuma 2. Itu pun terhadap batu. Lainnya bermakna menjadikan, membuat. Tetapi karena kita mempelajari itu, dan apalagi yang dibuat alasan hadis. Kalau ada anak kecil umur 7 tahun, belum mau sholat, boleh didorong. Langsung kita dengan enak hati, anak kecil gak mau sholat, pukul. Apa yang terjadi? Generasi yang mengalami kekerasan akan mengalami kelainan seksual pada usia dewasa. Dan akhirnya, kalau kita mau mempelajari bagaimana Rasulullah, ternyata Rasulullah tidak pernah sekalipun terdengar cerita atau saksi Rasulullah pernah memukul anak kecil. Tidak pernah sama sekali. Ternyata apa? Ternyata kita salah memahami makna kata dorob. Dorob itu menjadikan. Memukul di sini artinya memaksa. Menjadikan memaksa di sini juga bisa berarti dengan makna lain. Misalkan anak kecil umur 7 tahun belum mau sholat. Pancing dengan dia. Ayo kalau kamu mau sholat subuh, latihan sampai segini di minggu. Nanti ayah kasih hadiah. Atau nanti kamu dapat gini. Itu namanya didorong. Dicarikan jalan lain, bukan mustaqim, bukan sesuatu yang lurus, tetapi dibelokkan, dijadikan. Inilah didorong. Juga seperti itu, urusan suami istri, terutama untuk hati-hati ini nanti. Ada yang mahasis, kalau istri tidak menurut ini didorong. Akhirnya apa-apa? Banyak kekerasan, Indonesia mukul istri seenaknya. Ini juga salah. Didorong di sini adalah menjadikan istri bagaimana menurut. Karena belum ada ceritanya Rasulullah memukul istrinya. Walaupun kita baca, ada di atas waktu istri Rasulullah dimuk, minta kenaikan gaji ya banyak. Apa yang terjadi? Rasulullah cuma diam. Bukan terus memukul istrinya. Akhirnya para sahabat, kebetulan Umar, karena juga merupakan mertua dan sahabat Rasulullah, akhirnya memberitahu si Hafsah. Agar kalau kamu seperti ini, gak sulit ke Allah untuk mencarikan penggantinya. Tapi bukan berarti Rasulullah langsung main pukul, enggak. Semua melalui didorong itu dijadikan. Bagaimana baiknya menurut akhlak Rasulullah. Inilah bagaimana kita harus selalu berdampingan antara Al-Quran dan hadis. Dan satu lagi, bagaimana Rasulullah melakukannya. Karena ingat, Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Tidak ada orang yang lebih pandai dalam melaksanakan, memberi contoh Al-Quran selain Rasulullah. Itik. Ini yang disangkat. Nah, tapi ini susahnya. Terpaksa kita harus belajar lagi. Baca buku, masalah, tingkah laku, contoh, bagaimana untuk melakukan sesuatu. Ini yang kita bikin alat. Enak tanya aja kepada kiai, tanya kepada ulama, daripada baca sendiri. Ini kesalahan kita. Setiap orang bisa menjadi ilmuwan, setiap orang bisa menjadi ulama, dan setiap orang bisa menjadi penerus para nabi. Tergantung punya kemauan kuat atau tidak. Jadi ini ya, kita sudah tahu sekarang, ternyata Rasulullah lebih menyukai ilmu daripada hanya sekedar ibadah. Nah ini juga berarti patokan kita, kalau adik-adik atau bapak-bapak qiyamul lail, apa yang bisa lakukan? Jangan semuanya dihabiskan buat sholat. Habiskan juga sebagian waktunya untuk mempelajari ilmu. Qiyamul lail itu bukan hanya sholat dan tilawah Al-Quran saja, membunyikan Al-Quran. Tapi qiyamul lail itu bisa juga untuk mempelajari ilmunya Al-Quran. Kenapa ada bilang membunyikan? Karena makna mengaji di Indonesia ini sudah salah kaprah. Mengaji, mengkaji harusnya menelaah Al-Quran. Ternyata mengaji di sini hanya membunyikan huruf Al-Quran. Hanya membunyikan kata-kata. Nah disinilah. Jadi kalau kita qiyamul lail, bagilah dengan bisa sana, begitu falak masuk, kita berdiri dalam posisi sholat, karena di situ malaikat lagi ada pergantian shift, sehingga kita bisa tercatat sebagai ahli sholat. Setelah sholat selesai, lakukan mungkin membaca 1-2 ayat atau 1 surat, dan di situ telaah isinya. Jenuh, bosan mengelaimu, mulai ngantuk lagi, mulai ambil wudhu. Dua rakaat. Jadi di sini itu lebih disukai. Jangan semuanya dihabiskan hanya untuk ibadah yang tanpa ada ilmunya. Jadi kita banyak yang salah kaprah selama ini. Siamula itu berdiri di waktu malam. Siamula itu banyak maknanya. Kita di Islam disuruh qiyamul lail itu agar malam itu jangan blus langsung hilang. Tetapi kita waspada. Untungnya kita sekarang dalam saat damai. Tetapi ingat, pada saat-saat kritis, kita nggak boleh tertidur terlalu nyenyak. Karena apa? Pada malam itu banyak kejadian yang tidak diharapkan. Juga pada malam itu terbuka palak. Baik, nanti suatu ketika apa? Buat berikutnya kita nyari makna kata palak. Dan kita juga pelajari kapan waktu falak itu muncul. Ada ciri-ciri alamnya, kita pelajari hurufnya, kita buka ayatnya, lalu kita pelajari ciri-ciri. Sehingga apa yang terjadi kalau kita sudah mengerti waktu falak, begitu waktu falak, sebelum waktu falak muncul, kita sudah siap. Ini nanti paling nikmat kalau dilakukan pada saat bulan Ramadan. Disitulah Lailatul Qadar biasanya turun. Kita masuk palak dalam posisi takbiratul ihram. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi sekarang kita harus bagi keilmuannya. Nah ini untuk urusannya. Mas Mutfi, Mas Lanas, bawa slide-nya itu apa? Untuk ini. Nah, kita tes untuk mencari, ada masih ada waktu setengah jam, kita mencari makna ain, lam, mim. Di buku sudah ada, jadi di buku itu ada kolom. Ini yang saya lakukan dalam setiap mencari makna kata di dalam Al-Quran melalui huruf. Jadi tulis ain lam mimnya di sini. Karena ini tiga kata, kolomnya dibagi tiga. Lalu di sini ain, di sini lam, di sini mim. Setelah itu baru ditulis. Ain itu apa? Lam itu apa? Mim itu apa? Dari sini, kita nanti akan merangkai sebuah kalimat. Disinilah ini kita paham nanti apa makna yang digandung di dalam kata tersebut. Minimum dasarnya kita akhirnya tahu. Sehingga kalau kita sudah bisa membuka ini, akhirnya nanti kita paham di dalam Al-Quran. Kenapa kata ini di dalam surat ini maknanya ini, tetapi kata ini tersebut di dalam surat yang lain, kok maknanya berbeda? Ternyata kalau kita nanti belajar hurufnya, ternyata memang itu semua memungkinkan. Ini hanya sebagai contoh kasus. Jadi setelah kita nanti kita kata bangga kurang tepat ya. Kita semangat dengan keilmuan kita. Baru nanti kita balik lagi untuk belajar mulai alif, ba, ta, atau menurut urutan. Atau juga nanti menurut silabus yang kita tentukan agar itu mudah untuk dipahami. Ini sebagai studi kasus. Bisa dibuka bukunya untuk huruf Ain dan Lam Mimnya. Biasanya ini diskusi jauh lebih mudah daripada sendiri-sendiri. Jadi bisa-bisa berunding. Dan di sinilah Ulia. Paling mudah sesuatu, sesuatu, something. Tugasnya Nabi itu Nabi kan untuk diri sendiri. Kalau Rasul kan untuk orang lain cenderung. Tapi saya bilang tadi, kita belajar agama pertama untuk diri sendiri. Setelah diri kita bagus, baru kita berkewajiban untuk menyampaikan nikmat itu ke orang lain. Tetapi ingat, itu juga gak bakalan tinggal diam. Coba kita perhatikan orang yang baru belajar agama di WA, di Facebook, di mana pasti ketawa kirinya, yaitu menyerang orang lain dengan frontal. Itu ciri khas orang yang baru belajar. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya dulu juga seperti itu. Untungnya alhamdulillah saya diingatkan sehingga bisa membuang. Dan inilah juga kenapa ulama sebagai penerus nabi. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku sebagai nabi, itu sudah bukan zamannya lagi. Sudah kuno. Karena dengan turunnya Al-Quran, setiap orang itu bisa mencapai derajat nabi asal dia mau belajar. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi baru, jangan pernah digubris. Kuno sudah. Enggak perlu di malah kalau itu nanti diperhatikan dia malah menjadi-jadi. Kalau orang ada orang ngaku nabi, biarin saja. Sudah, kuno sudah. Karena setiap orang yang mau belajar dan meneruskan ilmunya untuk agama, otomatis dia mencapai derajat kenabian asal didampingi oleh akhlak Rasulullah. Itu ada dalam setiap kolom itu ada tiga. Kalau memang masih kurang, di bawahnya bisa ditulis, mungkin maknanya bisa banyak ya. Dan ingat, cross-checknya bisa dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan. Tetapi untuk mudahnya, kita dari kanan ke kiri dulu. Paketnya Mas Adoto. Ternyata sekarang jadi kuliah di sini. Lima menit lagi. Subhanallah, ternyata Mas Moti punya mind mapping di luar dugaan, sangat serius sekali mencari konsepnya. Jadi di sini memang kemauan kuat sangat mendukung sekali. Ya apa, ini hanya sebagai sedikit, nanti seperti inilah yang kita lakukan dalam setiap membahas kata di dalam Al-Quran. Tetapi nggak mungkin semua kata kita ambil, karena di Al-Quran ada 16 tipe kata. Itu kalau diringkas menjadi 1.500-1.600 kata definitif. Dan dari 1.500-1.600 definitif itu kita saring yang sering kita dengar. Itu untuk contoh-contoh pekerjaan soalnya nanti. Kata sholat, kata zakat, kata syam, kata ini. Sehingga kita nanti akan jauh lebih mudah mengerti apa itu syam, apa itu sholat. Sehingga disitulah ilmunya kita nanti bisa paham. Jadi kita melakukan sholat, tetapi kita paham juga apa sih ilmu di belakang sholat itu. Coba Mas Rafi maju dulu di bawah konsepnya, nggak apa-apa. Ya, apa yang jadi ini? Nah, oh mimnya belum, mim sesuatu. Nah, ya ini udah di sini untuk lainnya, monggo. Jadi ini contoh pembelajaran AIM. Boleh, nanti kita bahas satu-satu. Luar biasa. Ah, boleh satu-satu. Jadi semua biar kebagian. Nah, inilah. Bisa enggak kali kata ini dirangkai menjadi dua kalimat? Ah, tunggu. Enggak, tetap duduk di samping. Mas Rafi masuk dulu. Mas Rafi, Mas Afri. Bagaimana kalau kata ini dirangkai? Suatu anugerah yang luar biasa. Nah, inilah. Ain luar biasa. Lan anugerah. Ini sesuatu. Berarti, nah di sini nanti kita tulis suatu anugerah yang luar biasa. Nah di sini lah, kita dituntut kecerdasan. Jadi Islam mengajarkan, Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi orang yang cerdas. Definisi orang yang cerdas adalah orang yang bisa mempergunakan apa yang dia miliki. Jadi misalkan Mas Rafi tadi punya ain luar biasa, lam anugerah, lim sesuatu. Berarti di sini orang yang cerdas dia bisa menggabungkan tiga kata ini untuk menjadi sebuah kalimat. Oh ternyata ilmu, pengertian ilmu menurut Mas Rafi adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Ini ilmu. Nah, sekarang menurut Mas Rafi. Monggo. Sesuatunya sana, lamnya. Nah, coba dari Mas Alfi, apa kalimat yang bisa didapat dari sebuah kata ilmu? Menurut saya, ilmu itu sesuatu yang tidak dari juga, yang sangat bernilai. Oke. Jadi menurut Mas Alfi, ilmu itu adalah sesuatu yang tidak terhingga, nggak ada batas, dan sesuatu yang sangat bernilai. Itu ilmu. Akhirnya apa? Bayangkan, baru berapa menit kita tadi belajar, dan huruf pun belum hafal, masih harus membuka buku, ternyata kita bisa memaknai ilmu jauh lebih dalam daripada tafsir yang umum yang ada. Inilah. Ini sebuah lompatan bagaimana dengan kita memahami makna-makna huruf, akhirnya kita bisa memahami sebuah kata yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi ingat, kita juga tetap cross-check balik ke Al-Quran, apakah makna yang telah kita susun ini bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh para ulama. Nah, disinilah sikap warok, sikap tawadu itu diperlukan. Jangan sampai mentang-mentang kita sudah dapat ilmu, semuanya dihantam kromo, sehingga merusak tatanan yang ada. Berarti, kalau kita berbuat semacam itu, kita dapat ilmu, tetapi kita tidak berada di atas tuntunan akhlaknya Rasulullah. Sekarang yang bisa, tidak perlu takut. Ini bisa diperlebar karena kita nanti punya pertama sebaiknya dari kanan ke kiri. Sebaiknya untuk pertama. Tetapi kalau kita sudah influence, sudah memahami, biasanya setelah dari kanan ke kiri, kalau makna itu benar, harus bisa di cross check dari kiri ke kanan. Sehingga disinilah Al-Quran itu mempengaruhi bahasa-bahasa di dunia. Monggo diartikan. Ilmu itu apa? Ilmu adalah sesuatu hadiah yang tinggi. Alhamdulillah. Jadi ingat, secara matematis, kalau setiap huruf bermakna pecah menjadi 10, kalau di sini ada 3 huruf, hal yang bisa kita tulis di sini adalah 3 pangkat 10. Ada yang bawa kalkulator, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 10. Kalau nggak salah itu 600.000 berapa ya? 3 kali 3 kali 3 sampai 10. Jadi kata ilmu itu bisa ditinjau berapa? 59.040 berapa? 49. Jadi kalau kita lanjutkan sampai habis, kata ilmu itu bisa ditelaah dari 50.000 lebih sudut pandang. Ini tadi, ain tinggi, lambat dia, min sesuatu. Jadi hadiah yang tinggi sama luar biasa terhadap sesuatu. Jadi berbahagialah orang yang diberi anugerah ilmu oleh Allah itu jauh melebihi anugerah harta benda. Kalau ada harta benda, kita diharuskan menjaga harta tersebut. Tetapi dengan ilmu, ilmu yang menjaga kita. Tetapi dua-duanya sama, ilmu bisa untuk mencari materi, materi bisa untuk mencari ilmu. Tetapi hukumnya dunia, orang yang punya materi rata-rata lebih pelit daripada orang yang punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, dimintai mudah untuk memberikan. Tapi coba deketi orang punya materi, minta hartanya, boleh enggak? Nah, disinilah, ternyata keutamaan ilmu memang jauh lebih tinggi. Coba, berani cross check. Sekarang ada yang berani cross check dari sebelah kiri ke kanan. Iya ini ya, di bawahnya ya? Iya, bawahnya ya. Nah sekarang Anda di bawahnya. Ain itu apa? Wawasan luas. Susunan kata. Mim. Sesuatu. Gak apa-apa tulisnya. Nah, tolong diartikan. Ilmu itu apa? Jadi ilmu adalah suatu susunan kata yang mengandung wawasan yang luas dan berarti. Oke. Berarti orang yang punya ilmu itu kata-katanya mengandung makna yang tinggi ya. Punya wawasan, enggak sekedar ngomong. Di sini ilmu bisa ditinjau dari. Ah ini kebetulan mungkin karena dekat Mas Moti. Mas Moti ini orang linguistik, orang bahasa. Jadi mungkin dari tinjau dari susunan kata. Karena ilmunya ada di linguistik, sehingga kata ilmu ditinjau dari bahasa. Ketularan tahun-tahun itu. Jadi ilmu adalah bagaimana kita bisa menyusun kata, bisa mengucapkan sesuatu, tetapi dengan wawasan yang luas, dengan kedalaman kata-kata. Jadi di sini bisa diartikan, orang berilmu itu bisa juga diperhatikan dari apa yang dia ucapkan. Melihat tinggi rendahnya ilmu seseorang, dari wawasan ini bisa dilihat dari bahasanya ya, tata bahasanya. Apakah yang diomongkan dia jorok, apakah yang diomongkan dia itu memenuhi akhlak-akhlak tersebut. Dan ini akhirnya sesuai dengan hadis. Ingat, kalau tidak bisa berkata yang baik, sebaiknya diam. Nah, di sini akhirnya dengan kita belajar sebuah kata, kita cocokkan dengan tafsir yang ada di Al-Quran, alhamdulillah enggak bertentangan, akhirnya kita juga cocokkan dengan hadis. Alhamdulillah juga tidak bertentangan. Dan ini juga yang saya juga lakukan. Ini. Inilah ilmu. Tinggi. Air. Lam ditujukan. Lam juga bisa nilai-nilai. Ini sesuatu. Jadi yang namanya ilmu adalah mengetahui atau memahami nilai-nilai sesuatu. Di sini nanti titik beratnya coba kita tinjau dari dulu plan. Nah ini ternyata ada tiga kelompok kata di Al-Quran. Ini mulai lebih tinggi ya. Itu tadi studi kasus. Contoh bagaimana kita mengerjakan sebuah kata sehingga kita pecah. Dan ini adalah ilmu lanjutannya. Setelah kita mengetahui, kita nanti akan bisa mengkonversi, membandingkan setiap kata. Di sini ada amal, di sini ada ilmu, di sini ada kata akma. Berarti kata akma ini bermakna buta, ilmu, dan amal. Kalau kita ada di atas sesuatu, tetapi kita tidak tahu nilainya, itulah yang dikatakan orang buta. Kita pegang handphone, tetapi kita tidak tahu cara menggunakan handphone. Nggak tahu nilai-nilainya. Berarti kita dikatakan buta terhadap gaptek handphone. Kita punya Al-Quran, tetapi kita tidak tahu nilai-nilai di dalam Al-Quran. Ya berarti kita dikatakan buta terhadap Al-Quran. Kita beragama Islam, tetapi kita tidak tahu nilai-nilai Islami. ya kita dianggap buta terhadap Islam itu sendiri. Begitu di situ ada nilai, disitulah menjadi ilmu. Kalau nilai itu dikeluarkan, jadilah amal. Nah ini kita sudah bermain bagaimana semantik ya, perbandingan dari satu kata ke kata yang lain, sehingga, tapi ini nanti lanjutan. Jadi sehingga kita tahu, tidak mengenai sesuatu nilai, tahu mengenai sesuatu, mengaktualisasikannya. Jadi misalkan handphone. Pertama orang handphone dijual, ada orang buta, gaptek terhadap handphone. Lalu setelah itu orang belajar nilai-nilainya. Setelah itu berarti dia dapat ilmu. Setelah nilainya dikeluarkan, ternyata dia dapat mencet handphone dan berkomunikasi. Itulah amal. Sehingga kita akhirnya nanti pada advan, ilmu advan ini memahami benar, memaklumi kenapa di Islam orang yang mengamalkan sesuatu tanpa didampingi ilmu dianggap tidak sah. Jadi tidak bisa orang buta, nggak ngerti apa-apa, langsung mengamalkan sesuatu. Kenapa aturan ini dibuat? Agar umat Islam mau belajar ilmu pengetahuan. Nah ini, kalau ini saya ngalah ini. Gimana, Ustaz? Maksudnya? Yang mana? Ilmu kabulan amal. Jadi ini sudah menjadi apa? Kunci apa itu? Keputusan ulama mungkin ya, kunci ya. Iya. Landasan ya. Sebelum kita beramal itu memang harus berilmu. Makanya muncul kata al ilmu kabulan amal. Oh iya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ah, di situlah pemahaman pertama kali harus di. Jadi memang posisi ya, kuncinya itu. Kuncinya berarti amal itu diterima kalau orang itu sudah berilmu. Berilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Agus untuk penjelasan. Jadi di sini, alhamdulillah, nah di sinilah pentingnya kenapa kita harus selalu balik ke hadis, kenapa setiap kita mencari sebuah kata itu harus kita bisa nunjukkan di surat mana dan ayat mana, sehingga apa yang kita pelajari benar-benar berasal dari Al-Quran. Dan alhamdulillah, kita nanti juga bisa didampingi dengan hadis dan juga apa yang telah dipaparkan oleh para ulama. Dan di situ nanti sikap kehati-hatian tersebut yang membawa keselamatan bagi kita. Sehingga walaupun kita diberi kemudahan ilmu oleh Allah, tetapi tidak membuat kita akhirnya menjadi sesuatu yang kemintar atau sesuatu yang gasa gusu ya, fanatik. Terlalu apa, tanpa berpikir panjang, mengambil sebuah kesimpulan. Alhamdulillah. Jadi di sini nanti ini adalah sebuah lanjutan. Kalau kita nanti sudah mengetahui ini nanti, kalau kita sudah tahu makna ilmu, kita nanti bisa lanjutkan dengan hubungan kata di Al-Quran dengan teknologi di luar. Jadi perlu ada PR apa enggak ini? Enggak dulu. Jadi minggu depan insya Allah kita akan bahas huruf lam dan huruf ba. Salah satu dari tersebut nanti kita siapkan juga untuk contoh kasusnya. Tapi saya ingin, apalagi tadi Ustaz Agus juga, untuk mencari contoh pertama, sebaiknya rukun iman pertama adalah Allah. Jadi kita nanti belajar mencari makna kata Allah sehingga pada saat kita berucap la ilaha illallah, kita benar-benar paham siapa Allah itu sebenarnya. Jadi di sini kita belajar huruf lam, dan kalau memang mampu huruf hak tali ya. Hak ada dua, kelompok jimahok dan hak tali. Monggo itu dipelajari sehingga nanti minggu depan kita mudah untuk nyambung, sehingga insya Allah setengah waktu kita untuk membahas makna huruf, setengah waktunya kita bisa gunakan untuk membongkar makna kata Allah. Bagi yang belum pernah jangan kaget, selama ini Asmaul Husna kita hanya kenal 99 makna dari asma Allah, tetapi justru kata Allah sendiri itu sendiri tidak pernah diartikan. Nah, di sini kita nanti minggu depan insya Allah kita bongkar kata tersebut, sehingga itu yang harus kita ketahui. Step pertama, sebelum belajar lainnya, belajarlah untuk mengenal Allah, dan itu masuk kepada rukun iman yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Demikian tadi penjelasan Mas Didi panjang lebar, dan insya Allah minggu depan kita bahas kalimat Allah, agar saat kita membaca atau membunyikan kata Allah, suasana batin kita, penjiwaan kita sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebelum ditutup ini, karena doa penutup ada banyak ustaz sekarang, maka ustaz yang insya Allah membawakan doa penutup ini, alhamdulillah kita ditemani dengan beliau. Ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raihan. Disilahkan Ustaz Agus untuk menutup doa. Doa majelis. Apa harum ini punya profesor? Terima kasih Bapak. Biasanya ada diskusi, ada